keadaan di antara kita. Sebelum akhirnya saling menyiksa diri, saling menyakiti, hanya karena maksud berbeda. Sudahlah, hentikan isak tangismu segera. Kita bicarakan dari hati ke hati, tak perlu emosi dan mengalah untuk mengerti. Seperti semudah untuk kau.